بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى غفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة الرجل يصلي والمرأة حياله باب seseorang salat sedangkan istrinya membentang di depannya. Hiyalahu, itu membentang di depannya. Yakni apa hukumnya? Dari hadis yang akan dibawakan oleh muallif rahimahullah menunjukkan hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Tidak memutus sholat dan tidak termasuk melewati di depan orang sholat. Ya, hal itu diperbolehkan, tidak memutuskan sholat dan tidak termasuk melewati orang yang sedang sholat. Nah, posisinya dia diam, terdiam di depan. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad Ibnu Musarhad. Qala hadda qala akhbarna Yazid bin Zuraiy. Qala akhbarna Khad al-Hadza. Ana bi Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت dari أم سلمة beliau berkata كانت كان في رشوها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Dahulu في رشnya kasurnya tempat tidurnya Ummu Salamah membentang di depan tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid dimaknakan tempat sujud juga dimaknakan tempat salat. Si Rasul salat menghadap ke arah tempat tidurnya Ummu Salamah. Qala asy-syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahih. Naam, rawi-rawinya ma'rufun. Al-hadithu akhrajahu Ibn Majah. Faqal rahimahullah, haddathana Bakr ibn Sawadah. Bakr ibn Sawadah al-Juzami. Abu Thumamah al-Misri. Thiqatun faqih. Bakr ibn Sawadah al-Juzami. Abu Thumamah al-Misri. Thiqatun faqih. Thiqah laki faqih. Suwaid ibn Sa'id. Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani. Dia da'if. Tapi dia sekarang digandingkan dengan Bakr bin Sawadah. Sehingga tidak ada masalah. Qala haddathana Yazid ibn Zuraiy bihi. قال رحمه الله وأخرج الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفار عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا خالد الحذاء من sebelumnya عن أبي قلابة كان سابلومنا عن زينب binti Ummi Salamata an Ummi Salamata anha qalat, dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Salamah berkata, kana yufrasuli, dulu dibentangkan kasur tempat tidur untukku hiyala musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membentang di depan musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli wa nahiyalahu, dulu Rasul salat dan aku membentang di depan beliau. Qala rahimahullah wa akhrajahu Abu Ya'la faqala haddathana Abu Khaythamah qala haddathana Abdul Rahman qala haddathana Wahibun bih. Intaha. Ini satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tegas menunjukkan secara nas, secara mantuq, secara nas hadis ini menunjukkan seseorang yang terdiam, ya, entah dia duduk atau dia terbaring di depan orang yang sedang sholat, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tidak memutus sholat dan tidak termasuk melewati di depan orang yang sedang sholat. Yang kedua, bolehnya dijadikan sebagai sutrah. Ya, entah orang yang duduk di depan Anda atau orang yang terbaring di depan Anda atau ranjang di depan Anda, itu diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sutrah. Ketentuannya adalah satu shibr, ini pas kemarin, satu jengkal tingginya. Tingginya. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah salatun nawafil fil bait, melaksanakan salat sunnah di rumah, terutama salat malam, qiyamul lail, dikerjakan di rumah. Dan ini yang lebih afdal, salat nafilah itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di masjid. Faedah yang lain yang saya kita ambil adalah keutamaan laki-laki di atas wanita. Pada umumnya, yang punya semangat untuk beribadah lebih kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Anda perhatikan dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW sholat, sementara istrinya tidur. Ya, itu secara umum menunjukkan bahwasanya semangat laki-laki untuk beramal lebih daripada wanita pada umumnya. Namun ada kalender balik, yang wanita yang bersemangat di dalam beramal soleh. Ala kulli hal, ini anjuran bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, hadza wadihun barakallahu fikum. Nah, rata-rata yang menyampaikan hadis tentang apa yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rumah itu para ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Sekarang Ummu Salamah, juga Aisyah, dan juga istri-istri beliau yang lainnya radhiyallahu anhunna jami'an. Mereka yang banyak menukilkan kepada kaum muslimin amal-amal, tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Karena mereka adalah ahlul bait. Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah beliau memiliki istri yang banyak. Khususiah untuk beliau lebih dari 4. Di antara hikmahnya adalah mereka inilah yang akan meriwayatkan, akan menukilkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Hanya diketahui oleh keluarganya, terutama oleh para istri-istrinya, yang kemudian diteladani oleh umat beliau sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Naam. Intaha. Qala rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya, al-hasu al-khusyu'. Bab anjuran khusyuk. Anjuran untuk khusyuk. Khusyuk di dalam sholat. Nah, khusyuk ini di dalam hati dan nampak di dalam anggota badan. Ya, khusyuk di dalam hati, tapi akan nampak pada anggota badan. Kelihatan. Orang ini khasyik amla, itu nampak dari pergerakan badannya. Di antara bentuk khusyuk adalah sukunul jawarih fisalah. Di antara bentuk kekhusyuan adalah diamnya anggota badan ketika sedang sholat. Ya, itu bentuk khusyuk. Sehingga dia tidak banyak pergerakan. Kathirul harakah, banyak bergerak dalam sholat, tanda dia kurang khusyuk. Apalagi pergerakan-pergerakan yang diharamkan dalam Islam. Nanti akan dibahas di sini. Seseorang yang naik ke atas, pandangannya ke atas. Hah? Lagi seperti yang menengkar atas. Atau dia tolak-toleh. Itu pergerakan yang dilarang sekaligus menunjukkan adamul khusyuk. Atau gerakan-gerakan yang diizinkan tapi dia banyak melakukannya. Dikit-dikit, garu-garu, dikit-dikit. Kalau kepala, betulkan kolan suwa, dikit, usap muka, dikit-dikit, mempermainkan lihyahnya, dikit-dikit, kerah bajunya, dikit-dikit. Al-Muhim, dia banyak pergerakan dalam sholatnya. Kathil harakah, itu menunjukkan adamul khusyuk. Sehingga khusyuk itu di dalam hati, tapi nampak dalam pergerakan badan. Termasuk khusyuk adalah al-iqbal ala salatihi, fokus pada salatnya. Fokus pada salatnya, al-iqbalu ala salatihi. Termasuk khusyuk adalah at-tadabbur. Dia tadabbur, mentadabburi apa yang dia baca dalam salatnya. Ketika dia membaca bacaan-bacaan salat, zikir-zikir salat, dia membaca Al-Fatihah, membaca surat, dia membacanya dengan tadabbur. Betul-betul dia fokus pada apa yang dia baca, mengerti apa yang dia baca. Itu akan memunculkan kekhusyuan. Barakallahu fikum. Jelas insyaallah ya. Adamul khusyuk, tidak khusyuk lawan daripada itu. Ketika dia sholat, kemudian tidak fokus pada sholatnya. Sholat, pikirannya kemana-mana. Melayang-layang, macam-macam. Tergantung yang berkelebat dalam benaknya. Salat maghrib, bayangkan tadi sore lagi main futsal, kalah, ngamuk-ngamuk. Hah? Krem dia di hatinya. Besok sore akan saya balas di hati. Ada atau berkhusyuk yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla dan dirinya. Hah? Atau lagi salat, pikirannya kemana-mana, mengembara ke dunia bisnis yang dia lakukan selama ini. Hah? Lagi salat, dia mengkalkulasi, memanage apa yang mau dilakukan dalam bisnisnya. Nanti besok gini. Dia lagi salat. Itu namanya adamul khusyuk. Tidak khusyuk. Tidak ada fokus dalam salatnya. Termasuk adamul khusyuk, dia tidak tadabbur apa yang dia baca. Bahkan terkadang dia sampai lupa ini baca apa ya. Dia lagi ruku, tahu-tahu sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kaget ya. Kok sami Allahu liman hamidah ya? Ini kan ruku mestinya subhana rabbiyal azim kan gitu ya. Kaget ya. Ini tandanya dia enggak fokus pada salatnya. Enggak khusyuk dalam salat. Sehingga yang dianjurkan adalah al-khusyuk. Barakallahu fikum. Bedakan antara khusyuk dengan tumakninah. Kalau tumakninah dalam gerakan sholat ialah ketika dia melakukan gerakan sholat tayyib dengan batas minimal yang disyariatkan atau lebih daripada itu. Misalkan dia mau ruku dari berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Dengarlah aku suruh ini, bal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rukuk, begitu sempurna rukuknya, mengambil semua yang disyaratkan ketika rukuk, itu batas minimal tumakninah. Ketika dia teruskan sedikit, ala afdal. Baru dia panggil sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri tegak ketika i'tidal itu batas minimal tumakninah. Dilebihkan lebih afdal. Ini yang namanya tumakninah terkait dengan gerakan-gerakan salatnya. Ini hukumnya rukun salat. Tidak tumakninah batal salat. Lain dengan al-khusyuk. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang dibahas sekarang adalah kekhusyuan di dalam salat. Qala rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Ishaq. Disebutkan di bawah itu oleh Syekh wal Abdul Hasan Al-Marwazi. Thiqah. Qala akhbarna Abdullah, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi Al-Khurasani. Qala akhbarna Yunus ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدين أدى ثلاثة orang dari sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم berkata إذا كان أحدكم في صلاته. Apabila salah seorang di antara kamu dalam salatnya. La yarfa'u basarahu ila sama. Maka janganlah dia mengangkat pandangannya ke langit atau ke atas. Ayyul tama'a basar. Sebab akan disilaukan pandangannya. Itu hukumannya. Salat dia menang ke langit. Hati-hati, jangan naik ke atas, nanti mata kamu silau. Silau sehingga dia tidak bisa melihat. Yultama. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun, rijaluhu rijalus sahih illa Ali bin Ishaq wa Abu al-Hasan al-Marwazi wa qad wathaqahu Ibn Ma'un an-Nasa'i kama fi tahdhib al-Dahlib. Wa qala Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala, akhbarana Suwaid bin Nasr al-Marwazi قال أنبأنا عبد الله المبارك المروزي الخراساني عن يونس يعني أتاس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري عن عبيد الله بن عبد الله wa Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Yang di atas. Anna rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini tegas marfu sebagai sabda Rasulullah sallallahu beliau mengatakan idza kana ahadukum fi shalah, apabila salah seorang di antara kamu di dalam salat, fala yarfa' basarahu ila sama', maka janganlah dia mengangkat pandangannya ke langit, ayul tama'a basaruh, sebab akan disilaukan pandangan dia. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullah fa qala haddatsani Ibrahim bin Sa'id Az-Zuhri qala haddatsana Ibnu Mubarak wa Abdul Mubarak bihi. Ini dari hadis seseorang dari sahabatnya Rasulullah SAW. Dari ketahui siapa namanya? Namanya Mubham. Tidak diketahui namanya siapa. Namun tidak membahayakan dalam sanad dikarenakan sahabah semuanya orang yang adil. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Abu Amr ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Namanya Utsman bin Abi Syaibah. Fiqah. Qala haddatsana Talha ibn Yahya, disebutkan di bawah itu Talha bin Yahya al-Ansari Dimashq. An Yunus, yang di atas, ibnu Yahya al-Aili. An Zuhri, an Salim wa Salim bin Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la tarfa'u absarakum ila sama', kalian jangan mengangkat pandangan-pandangan kalian ke langit, antul sama', sebab pandangan kamu nanti akan disilaukan. Silau enggak bisa melihat. Ya'ni fi shalah, ya'ni larangan itu di dalam salat. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala hadza haditsun hasan. وطلحة بن يهو الأنصار دمشقي والظاهر أن حديثه لا ينزل الحسن من الظاهر حديثnya dia tidak turun dari الحسن حسن لذاته dan dia sahih لغيره dengan hadis yang sebelumnya. انتهى. Selesai. Yang pertama, hadis ini tegas menunjukkan larangan mengangkat kepala ke langit dalam salat. An-nahyu an raf'il basar ila sama'i fi shalah. Larangan mengangkat pandangan ke langit ketika sedang salat. Yang kedua, larangan ini haram. An-nahyu tahrim. Yang pertama dikarenakan lafadznya nahi la tarfa'u pada hadis Ibnu Umar, la tarfa'u itu fi'il nahi, larangan. Yang kedua ancamannya antul tama' atau yutama'a basaruh, pandangan dia akan disilaukan. Ini dua alasan. Yang pertama lafadznya larangan, yang kedua ancaman yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan larangannya adalah haram. Kalau haram berarti pelakunya berbuat dosa. Ya, pelakunya berbuat dosa. Ketika ada orang yang melakukannya dalam sholat, maka dia berdosa dikarenakan mengerjakan perkara yang haram, tetapi sah sholatnya. Ya, man fa'ala dzalika fi shalatihi shahhat shalatuhu ma'al itsm. Siapa saja yang melakukannya dalam salatnya, maka sah salatnya namun dia berdosa. Ini pendapat jumhur al ulama. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dalam kaidah fikih disebutkan dikarenakan larangannya bukan pada zat salatnya juga bukan pada persyaratan sah salatnya. Larangan ini terkait dengan perkara lain di luar itu. Sehingga dikatakan sahihatun ma'al ifn. Sah, tapi dia berdosa. Baik, hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam bab khusyuk menunjukkan bahwasanya raf'ul basar ila sama' yunafi al-khusyuk. Ini hadis disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam bab anjuran untuk khusyuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya raf'ul basar ila sama'i fi salati yunafi al-khusyuk. Mengangkat kepala ke langit dalam sholat itu meniadakan kekhusyuan. Yep. Maka semisal itu pula tindakan yang serupa dengan itu. Yang tolah-toleh kanan, tolah-toleh kiri. Hah? Ini semuanya termasuk meniadakan kekhusyuan. Yep. Karena sifatnya larangan. Larangan, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah ini perintah. Perintah untuk khusyuk. Perintah untuk fokus dalam sholatnya. Pandangan dia menuju ke tempat sujudnya atau ke depan. Bukan ke atas. Dipaham ya? Jadi anjuran khusyuknya itu diambil dari mafhum mukhalafah hadis ini. Pemahaman sebaliknya. Jadi kalau hadis ini melarang kita mengangkat kepala ke langit, menunjukkan kita diperintahkan untuk menghadap ke depan atau ke tempat sujud dalam sholat. Kalau mengangkat kepala ke langit itu meniadakan kekhusyuan, berarti menatap ke depan atau ke tempat sujud kita termasuk kekhusyuan. Itu istidlal yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Wallahu tabaraka wa taala alam bis-shawab. Maka dalam salat berlatihlah untuk khusyuk. Terutama yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda belia ini berlatih untuk khusyuk dalam salatnya. Wajib tumakninah dalam sholatnya. Yang antum biasakan semenjak kecil, itu yang akan terus berlangsung sampai antum tua nanti. Ketika antum dari mulai masa kecil sholatnya gak perhatian, nanti ketika pas tua juga sama, akan tolak-tolak juga ya. Maka dilatih dari sekarang, barakallahu'alaikum, khusyuk fi sholat, juga tumakninah dalam gerakan sholatnya, supaya dia dari semenjak kecil, dari semenjak belia, terbiasa sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan tumakninah, akan terus berlanjut sampai dia tua nanti. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dipilih yang dihafal hadis Ummu Salamah bisa, atau hadis rajul min ashabin nabi bisa, atau hadis Ibnu Umar juga bisa. Dibaca, dihafalkan dua lebih afdal. Dihafalkan tiga, hadza batal. Fajil batal ya ikhwan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya membaca sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran? Jawabannya tidak ada sunnahnya. Yang betul adalah yang ada riwayatnya membaca doa kafaratul majlis. Itu disebutkan dalam hadis dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Selesai membaca Al-Quran, membaca doa kafaratul majlis. Apa hukum menyimak Al-Quran ketika selesai membacanya? Juga demikian disebutkan dalam fatwanya para ulama, tindakan ini tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Memuliakan Al-Quran bukan dengan cara ini, tapi dengan cara membacanya dengan tadabbur, mengkaji isi kandungannya, mengamalkannya, berakhlak dengan akhlaknya, dan mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa hukum mengangkat kepala ke arah langit ketika berdoa? Kalau di luar sholat tidak ada masalah. Antum angkat tangan, antum naik ke langit. Itulah bas, pertanda anda tahu Allah di atas kalian. Ketika anda angkat tangan, tapi anda menunduk, tapi hati anda ke langit, itu juga diperbolehkan. Barakallahu'alaikum. Adapun mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah selesai doa, riwayatnya dhaifah. Dhaif riwayatnya, sehingga enggak ada sunnahnya. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alam bisawab. Apakah maksud disilaukan di sini dibutakan pandangannya? Bisa jadi. Silau dalam artian dia betul-betul pandangannya banyak cahaya di situ, rabun. Atau mungkin juga dimandangkan dengan buta. Tapi lafadznya yultama, bukan dikatakan yu'ma, bukan dibutakan tapi yultama. Barakallahu fikum, dibahasakan secara zahir itu lebih afdal. Apakah ada cerita larangan melihat ke atas ketika sholat? Cerita? Tidak ada ya. Yang ada ceritanya bukannya memandang ke langit. Yang ada ceritanya seseorang yang mendahului imam. Imamnya belum angkat kepala ketika rukuk, dia sudah angkat kepala terlebih dahulu. Itu ancamannya keras. Rasul mengatakan, dikhawatirkan nanti kepalanya dirubah menjadi kepala himar. Itu ada kisahnya, ada seseorang yang mengalami demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya terkadang dihukum langsung. Maka jangan sampai kita meremehkan sunnah, jangan sampai menghinakan sunnah, jangan sampai melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan bermain-main dengan masalah seperti ini. Ketika ada larangan, kamu tinggalkan. Jangan main-main. Nanti khawatir akan dihukum secara langsung. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada orang yang membongkar aib kita, apakah kita boleh membongkar aibnya sebagai perbuatan kisos? Ahsan tidak. Antum introspeksi diri. Siapa tahu itu teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada diri kamu melalui orang tadi. Mungkin dulu kamu pernah berbuat yang sama. Intervensi diri kamu, cek diri kamu, evaluasi diri kamu. Kalau memang betul ada pada diri kamu, taubat kepada Allah, perbaiki kesalahan kamu, ada masalah. Taubat, perbaiki kesalahan kamu. Terima kasih kepada orang yang telah menyampaikan aib kamu. Barakallahu. Nggak usah balas dendam. Kalau memang niatnya dia baik, dikasih pahala insya Allah. Tapi kalau niatnya jelek, Allah Azza wa Jalla akan membalasnya. Tidak usah kamu. Biar Allah membalasnya. Fa'innahu man tatabba'a awrata akhi, tatabba'a Allahu awratahu. Cukup Allah yang membalas. Tidak usah kamu. Ketika Allah yang mencari-cari auratnya, dia akan dibongkar walaupun dia dalam rumahnya. Tidak pernah ke mana-mana. Di rumah saja. Akan terbongkar aibnya di seluruh dunia. Jadi, kalau kita ahsan dipakai untuk introspeksi diri. Supaya kita itu tidak sombong. Tidak ujub, tidak merasa suci, banyak dosanya. Ambil ibrohnya gitu, ambil itu baiknya. Mungkin dia bentuk teguran Allah kepada saya. Sudah, introspeksi diri, kamu cek. Kalau kamu salah, perbaiki diri, ya perbaiki diri. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla, diganti dengan amal yang mulia, akhlak yang baik. Doa kepada semoga aib ini tidak menjadi aib kamu selama-lamanya. Semoga dilupakan. Kalau pelakunya berniat baik, semoga dikasih pahala. Tapi ketika pelakunya berbuat niatan jelek, semoga Allah membalas dia. Barakallahu. Sebab kalau kamu nanti ikut membalas dia, nanti akan sama. Nanti antum akan terbongkar lagi aibnya itu. Kalau antum kepingin tertutupi aibnya, antum jangan bongkar aibnya orang lain. Kecuali yang mujahirin, yang terang-terangan mengerjakan perkara mungkar dan memang layak untuk ditahdir. Maka kamu tahdir dengan bawabit ketentuan yang disebutkan oleh para ulama, bukan dalam rangka tasyafi, bukan dalam rangka pembalasan dendam, tapi dalam rangka untuk mengamalkan prinsip tahdirnya para ulama. Ini nasihat Evan, tapi berat pengamalannya. Berlatihlah saya katakan berat perhatian, maka pengamalannya, maka berlatihlah. Latih supaya kamu terus membumi, ya jangan naik ke atas, membumi. Ketika kamu terbongkar aibnya kamu, segera kamu ya muhasabah tunas, evaluasi diri kamu sendiri. Kalau kamu sanggup untuk itu, Anda lebih mulia, lebih afdal daripada orang-orang yang membongkar kamu, membongkar aibnya kamu tadi. Dan harapan yang kedua, aib kamu enggak terbongkar lagi. Akan dilupakan aibnya kamu ketika kamu tidak membongkar aibnya orang lain dan ketika kamu betul-betul ikhlas, jujur, mengakui kesalahan yang ada, taubat kepada Allah Azza wa Jal, akan dihapuskan keaiban-keaiban diri kamu. Barakallahu fikum. Sallallahu musta'an. Ketika melakukannya, itu pun dengan ketentuan syariat, bukan dalam rangka pembalasan dendam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.